إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Kita lanjutkan kajian Mutamim ala Jurnia Babu Ma'rifati Alamatil I'rab, bab mengenal tanda-tanda I'rab. Ini sudah kita pelajari pada nahwu sebelumnya, matan al-ajrumnya. Di sini hanya ada beberapa tambahan. Di samping itu, contoh-contoh dari Al-Quran sangat dominan, sehingga tolong diperhatikan baik-baik apa yang telah kalian dapatkan tentang tanda-tanda i'rab pada matan al-ajrumiyah. Setelah itu kalian pahami baik-baik tambahan-tambahannya, insyaallah sama dan akan semakin banyak faedah yang kalian dapatkan. Nah, barakallahu. Qala al-Khattab rahimahullah li'afi arba walamat. Rafa memiliki empat tanda. Ad-dhammatu wa hiyal asl. Dhammah ini merupakan tanda asal. Wal waw wal alif wan nun. Wawu alif dan nun. Wa hiya naibatun 'ala dhammah. Ini tanda-tanda pengganti dhammah. Fa amma dhammatu fatakunu 'alamat. فتقول علامة الرفع في أربعة مواضع أو وتكون علامة الرفع في أربعة مواضع. Dhammah menjadi tanda rafa' di empat tempat. Al-awwal fi ismil mufrad munsharifan kana aw ghayra munsharifin. Yang pertama pada isim mufrad munsharif, atau ghairu munsharif. Jadi disebutkan di sini tambahan munsharifan kana aw ghairu munsharif. Jadi yang ghairu munsharif juga ketika rafa' pakai dhammah. Bedanya kalau yang munsharif dhammahnya ditanwin, kalau ghairu munsharif tidak pakai tanwin. Nahwu qala Allah wa id qala Ibrahim wa id qala Musa. Kedua, fi jami' taksir munsharifan kana aw ghairu munsharif. Yang kedua pada zaman taksir, baik yang munsharif atau yang ghairu munsharif. Ini ditambahkan juga ya. Wal jama' yang munsharif dhammah dengan tanwin, kalau yang jama' taksir ghairu munsharif maka di dhammah tanpa tanwin. Nahwu qala ashabu Musa wa masakin tarbaunaha wa min ayatihi al-jawari. At-talis wa fi jam'il mu'anas salim wa ma humila alaihi. Yang ketiga pada jamak mu'anas salim, nah ditambahkan wa ma humila alaihi dan mulhaq bihnya. Kalau mata jurumnya cuma jamak mu'anas salim saja, di sini tambahi wa ma humila alaihi dan mulhaq bihnya. Nah, itu mulhaq bih, lafaz-lafaz yang i'rabnya mengikuti jamak mana salim tapi tidak memenuhi syarat menjadi jamak mana salim. Nahu itu ja'akal mu'minat wa ulatul ahmar. Arabi wa fil fi'il mudhari alladhi lam yattakhid alladhi lam yattasil fi akhir syai'un. Nahu narfa'u darajatin man nasha wallahu yad'u ila daris salam. Yang keempat pada fi'il mudhari yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun, seperti narfa'u darajatin man nasha wallahu yad'u ila daris salam. hamal wawu fatakunu alamatan birafi fi mawdi'i. Adapun wawu maka menjadi rafa di dua tempat. Tsani fi syaqil dzakar salim wa ma humila alaihi. Yang pertama pada zaman dzakar salim. Nah, ditambahkan wa ma humila alaihi dan mulhaq bihnya. Itu yang i'rabnya diikutkan jamak mudzakkar salim tapi tidak memenuhi syarat menjadi jamak mudzakkar salim. Nahwu wa yawma idza yafrahul minun iyyakum minkum 20 sabirun. Tsani wa fi asma'i sittah wa ya'buka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa huluka wa tumali. Yang kedua pada al asma'u sittah. Nah ini bedanya. Kalau matan sulmia al asmaul khamsah. Kalau di dalam utamimah al asmaul sittah itu abuka afuka wa hamuka wa fuka wa hanuka wa tumali. Ditambah lafad hanuka. Nah, nahu qala abuhum idh qalu la yusufu wa akhuhu ahab ila abina minna wa ja'a hamuka wa hada fuka wa hanuka wa innahu ladu ilmin. Wa ammal alif fatakunu alamatan li raf'i fi musanna wa ma humila alaih. Adapun alif maka menjadi tanda rafa' pada isim musanna. Ditambahkan wa ma humila alaih mulhaq bihnya. Itu yang diikutkan i'rab isim musanna tapi tidak memenuhi syarat menjadi isim musanna. Nahu qala rajulani wa inna iddatash shuhur inda Allah 12 shahra fa fajarat min 12 'ayna. Wa amman nun fatakunu 'alamatan bi khafifin fil mudhari' idza ittasala bi dhamir tasniyatin. Nahu wa najmu ash-shajar yasjudan aw dhamir ash-shab mudhakkar nahu atabuna kulli 'ayn 'ayatin tab'athun wa tattakhiduna masani 'ala allakum takhudun. والذين يؤمنون بالغيب أو ضمير أنس المخطبة نفوا قالوا أتأجبين من أمر الله. Ada penun maka menjadi tanda rafa pada setiap fi'il mudhari jika bersambung dengan dhamir musanna atau dhamir jamak mudzakkar salim atau dhamir muannats mukhatabah atau yang dikenal dengan apa ini al af'alul khamsah atau al amsalul khamsah. Nah, baik, dengan contoh-contoh tadi itu barakallahu fikum. Baik, fihi masail dalam pembahasan tadi ada beberapa masalah. Faslun alamatu rafi. Kalian kita beri pasal ya supaya tidak terlalu banyak. Dan ini tanda rafa dulu. Pasal tentang tanda-tanda rafa fi masail al-awwal al-mas'alatul ula al-rafi arba walamat wa yatamma wa yaslu wal waw wal alif wal nun wa yanaibatun al-dhamma. Asal yang pertama tentang tanda-tanda rafa. Dalam pasal ini kita akan mempelajari beberapa masalah. Yang pertama, tanda rafa itu ada empat. Yang pertama dhammah, tanda asal. Yang kedua wawu wal alif wan nun, ini tanda ganti dhammah. Tsaniyah dhammah takunu alamat rafi fi arba'ati mawadi'. Yang kedua dhamma menjadi tanda rafa di empat tempat. Al-awwal fi ismil mufrad munsharifan kana aw ghairu munsharif. Yang pertama pada isim mufrad munsharif atau ghairu munsharif. Nahwu qala Allahu, Allahu isim mufrad munsharif. Tanda rafa'nya dengan dhamma. Wa qala Ibrahim. Ibrahim Naam fa'il pada rafa'nya bangun dhamma ghairu musarif. Wa idh qala Musa, Musa ini tanda rafa'nya bangun dhamma muqaddar termasuk ghairu musarif. Tani fi jam'i taksir musarifan kana au ghairu musarif. Yang kedua pada jam'i taksir baik yang musarif atau yang ghairu musarif. Nahu qal ashabu Musa, ashab jama taksir musarif rafa' bin adhamma wa masakin tarbaunaha, masakin jama taksir ghair musarif rafa' bin adhamma wa min ayatihi al-jawari, al-jawari ini tanda rafa'nya dengan dhamma muqaddarah jama taksir. Baik. Asalis kitab al-Mu'anafi Salim wa ma khumila ali aibul haqbi. Nahu idza ja'a al-mu'minat. Dan ketika pada jamaah Mu'anafi Salim dan mulhaqbinya. Contoh idza ja'a al-mu'minat. Al-mu'minat fa'il. Rafa'nya dengan tanda dhamma. Kalau jamaah Mu'anafi Salim. Wa ulatul ahmadi. Ulatu rafa' dengan tanda dhamma mulhaqbi, mulhaqbi jam'il mu'anath salim. Nanti akan dirinci pembahasan tentang al-mulhaqbi ya. Nah, arabin fi fi'il mudhari alladhi lam yattasil fi akhir syai' nahu narfa'u darajatin man nasha'. Fi'il mudhari yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun, contohnya narfa'u ini tanda rafa'nya dengan dhamma ditajarrud karena tidak ada nawasif atau jawazif. Wallahu yad'u ila dari salam, yad'u tanda rafa'nya dengan dhamma muqaddar ya. Nah, al-mas'alatu atsalitsa, al-wawu takunu alamatan liraf'i fi mawdi'i. Wawu menjadi tanda rafa' di dua tempat. Al-awwal fi jam'i mudzakkar salim wa ma khumila alaih. Yang pertama pada jam'i mudzakkar salim dan mulhaqbinya. Nahu wa yawma idh yafrahul mu'minun. Al-mu'minun jam'i mudzakkar salim, tanda rafa'nya dengan wawu. Wa in nah, itu tulisannya salah ya. Wa iyyakun ya. Jadi itu betul matanya itu. In yakun wa iyakun. Betulkan ini salah tulis dalam pencatatan ya. Wa iyakumikum isruna sahurun. Baik, isruna ini mulhaq fi jam'i mudzakkar salim, tanda rafa'nya dengan wow. Tsani fil asma'i sittah, wa ya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa hanuka wa dumalin. Yang kedua pada asma'u sittah yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, hanuka dan dumalin. Nanti akan dibahas khusus asal tentang al-asmaus sittah. Nahu wa qala abuhum, abuhum rafa dengan tanda wawu karena al-asmaus sittah. La yusufu akhuhu akhabu ila abina minna, akhuhu ni rafa dengan tanda wawu karena al-asmaus sittah. Wa jaa khamuka wa hada fuqa wa hanuka, Hanuka, fuka hanuka ada rafa'nya dengan wawu karena termasuk alat mausidah. Wa inna ula du ilmin alas mausidah tanda rafa'nya dengan wawu. Baik. Al-mas'alatu al-rabi'ah al-alif takunu alamat al-irafi fil musanna wa ma'subila alaih. Alif menjadi tanda rafa' pada isim musanna dan bulhaqbihnya. Ini akan dibahas juga dalam bab sendiri nanti tentang bulhaq bin musanna. Itu lafadnya apa saja. Nahu qala rajulani. Rajulani rafa' dengan tanda alif karena isim musanna. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. 12. Ini isna termasuk bulhaq bin musanna tanda rafa'nya dengan alif. Fa'am fajarat isnata asyrata aina. Nah, isnata tanda rafa'nya dengan alif karena termasuk bulhaq bin musanna. Al-khamisah an-nunu takunu alamatin lirafi fi al-amsalatil khamsah. Nun menjadi tanda rafa' pada al-amsalatul khamsah. Al-amsalatul khamsah tadi itu setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif mutanna atau wawul jama'ah atau ya mu'annas mukhatabah. Nahu wan najmu was syajaru yasjudan yasjudani. Rafa' dengan tanda nun karena termasuk al-amsalatul khamsah. Atabnuna bi kulli 'ayyin ayatan ta'budun. Naam. Atabnuna ini termasuk dalam satu khamsah pada rafa'nya dengan nun. Ta'budun. Asma'ul khamsah atau al-fatul khamsah pada rafa'nya dengan waw. Nun. Wa tattakhiduna masani'a la'alakum takhludun. Tattakhiduna takhluduna ini tanda rafa'nya dengan nun karena termasuk al-abdatul hamsah. Atak jabina min amrillah juga begitu. Tak jabina ini adalah al-abdatul hamsah tanda rafa'nya dengan menggunakan no. Jadi kalian merasa kembali tentang tanda tanda rafa' ya sama seperti matan sebelumnya, cuma di sini tambahi yang pertama ada tambahan bulhaq entah bulhaq di jam'il mu'annas salim atau bulhaq di jam'il mudzakkar salim atau bulhaq bil musanna. Kemudian ditambahi juga contoh-contohnya dari Al-Quran. Kemudian untuk Al-Asma'ul Khamsah di sini Al-Asma'ul Sittah ditambahi lafaz Hanuka. Kemudian juga kalau di matan al-Jumia istilahnya Al-Af'alul Khamsah. Kalau di sini istilahnya Al-Amthilatul Khamsah. Sama Barakofik. Baik, ini tinggal dihafalkan saja ya. Nanti kita belajar dengan cepat. Nah, ada pun macam-macam mulhaq tadi itu. Entah mulhaq sama mudah salim, mulhaq bidah mu'annas salim, atau mulhaq bin musanna. Itu akan dibahas khusus. Termasuk al-asma'ul sitta akan dibahas secara khusus. Sehingga enggak usah khawatir ya, sengaja saya baca dengan cepat agar tidak terlalu terlambat-lambat. Apa masalahnya sudah pernah kita bahas. Wallahu ta'ala ala. Tolong jelaskan tentang mulhaq bi jam'il mu'annas dan mulhaq yang lain nanti ya, ada di babnya sendiri ya, sabar ya, nanti ada kitab muslim dalam kitab ini. Nah, bukan kitab lanjutan, akan dibahas secara sendiri. Yang jelas di situ, kalau cara muannatsin mulhaknya ulatu, ya ulatu lafadznya. Kalau jamak mudhakkar salim itu hitungannya isruna salasuna arbauna sampai isuna, itu di antaranya, ya nanti ada kelanjutannya. Kalau mulhaq bil musanna itu isna atau isnata, ya atau kila kilta, nanti akan dibahas sendiri dalam kitab ini, dikhususkan para fikuh. Di sini kalian fokus pada tanda-tanda ini, i'rabnya saja biar tak pecah konsentrasinya. Tanda i'rab apa saja, siapa saja yang pakai dhamma, siapa saja yang pakai alif, yang pakai wawu, yang pakai nun, itu yang harus kalian apa ini fokuskan. Yang lainnya insya Allah akan dipelajari secara rinci dalam kitab ini. Nah, apa arti Hanuka? Hanuka ini, nah, para ulama alim nahwu menyebut sesuatu yang yang tabu untuk disampaikan. Jadi anumu itu, si anumu ya punya kalian itu, nah itu makanya omongnya anumu, si anum ya. Itu karena memperhatikan etika sopan santun, ya. Nah, tak asal pun. Kalian harus tahu, kalau ada orang yang asal ngomong bab-bab yang harusnya disampaikan dengan lafaz sehalus mungkin, kok sampaikan apa adanya, vulgar, ini berarti etika sama adabnya masih kurang. Nah, kalau kalian melakukannya, ya harus berbenah, ya. Si anu, kalau dia nggak paham apa itu anu, apa itu anu, apa itu anu, punya anu, apa punya tu apa, kemana? Maka orang yang nggak paham bahasa sindiran ini, ya, yang tidak nggak punya, nggak paham ya, karena ketawa-tawa, berarti nggak paham kan? Ya insya Allah paham ya. Nah, untuk ustaz kelas kalian memang sudah harus paham ya. Apa itu al-amthilatul khamsah? Al-amthilatul khamsah sama dengan al-af'alul khamsah, ya. Cuma lebih bagus penyebutan al-amthilatul khamsah, ya. Nah, yaitu fi'il mudhari yang bersama dengan alif mudhanna atau wawu jama'ah atau yang fatabah. Taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina, ya. Sama dengan al-af'alul khamsah ketika belajar di matan jurumnya. Cuma di sini istilahnya al-amthilatul khamsah. Ini lebih bagus dikarenakan bukan fi'il tertentu, tapi semua fi'il mudhari yang bersambung dengan alif mutanna atau wawu jama'ah atau ya manas mukhatabah disebut al-amthilatul khamsah. Kalau disebut al-af'alul khamsah kesannya kayak al-asmaul khamsah, hanya itu saja contoh fi'ilnya, ya. Padahal contoh yang lain bisa, sehingga para ulama menilai istilah al-amthilatul khamsah itu lebih bagus daripada istilah al-af'alul khamsah, tapi maksudnya sama, ya. Nah, lima fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif mutanna, wawul jama'ah atau ya mu'anas mukhatabah. Apapun bentuk contoh fi'il mudhari'nya. Ini sudah dijawab apa arti Hanuka, tanya lagi. Apa itu Hanukkah? Bukan jazilan. suka mas nah sedang dibahas. Apakah syibul jumlah bisa menjadi na'at apabila terletak setelah isim nakirah? Contoh qala rajulun fil bait, rajulun fil bait na'at. Ya, jamak jur' atau da'af bisa menjadi na'at syibul jumlah kalau yang disifati nakirah, ya. Nah, baik. Nah, biar fi'ilah untuk kita sampai di sini. Jazakum khair atas tahunya. Ingat ya, fokusnya tadi alamat dari Arab, tanda-tanda yang sana sampai salah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.